rasanya memilikimu. Mengapa kau tercipta bukan untukku? Mengapa baru kini kita bertemu? Mengapa kau terlahir bukan untukku? Mengapa ada dia di antara kita? Begini, ada rasa curiga bila tak bersamamu, ingin rasanya memilikimu. Mengapa kau tercipta bukan untuk diriku? Terakhir